Tentang perbedaan ahli sunnah dan syiah. Ahli sunnah, solat yang dikerjakannya sehari semalam adalah 5 waktu. Bagi orang syiah, solat sehari semalam itu hanya 3 waktu. Ya, hanya 3 waktu. Maka mereka tetap menjamak dengan keyakinan sampai turunnya Imam Mahdi. Ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa tetap ada jihad dengan syarat-syarat yang telah dipenuhi atau yang telah ditetapkan oleh ulama. Harus adanya imam dan seterusnya. Adapun bagi ahli sunnah, bagi orang syiah, tidak ada jihad sampai Imam Mahdinya turun. Bagi ahli sunnah, jika dia berwudu, kalau kakinya tidak pakai khuf atau kaus kaki, yakni kakinya terbuka, maka harus dibasuh. Bagi orang syiah, kakinya tidak dibasuh, cuma diusap. Bagi ahli sunnah, jika kakinya pakai memakai khuf atau kaus kaki, diusap. Bagi orang syiah, dia tidak mengakui berwudu dengan mengusap di atas khuf atau kaus kaki. Bagi ahli sunnah, mut'ah, nikah mut'ah, yakni nikah dengan batas waktu yang ditetapkan ketika akad, lalu dibayar maharnya sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Jika waktunya sudah habis langsung bercerai karena expire, maka ahli sunnah mengatakan itu adalah haram, karena telah diharamkan oleh Allah Subhanahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu perang Khaybar. Adapun bagi orang-orang Syiah, maka mut'ah sangat besar keutamaannya, sehingga terjadilah bagi mereka gonta-ganti pasangan. Dan di dalam kitab mereka, ini adalah kumpulan dari kitab-kitab mereka dalam pembahasan-pembahasan, baik itu akidah termasuk di dalam mut'ah, malah di antara kitab mereka, mereka menyatakan bolehnya menggauli wanita-wanita pezina. Maka Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala, masih banyak lagi perbedaan-perbedaan tentang antara ahli sunnah dengan syiah. Ahli sunnah dia hanya mengibadati Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak beristighatsah meminta bantuan kepada makhluk. Adapun syiah, mereka datang ke kuburan dan meminta-minta di kuburan. Bagi ahli sunnah yang telah membunuh Umar bin Khattab, yang namanya Abu Lu'lu Fairuz, dia adalah orang Majusi, kafir. Ketika disampaikan kepada Umar, Umar lega. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala karena yang membunuh dia bukan seorang muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sibabul mu'min fusuqun wa qitalu kufrun." Mencela orang mukmin adalah fasik dan memerangi atau membunuhnya adalah kufur, kekafiran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nisa, wa ma kana li mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a. Ayat berikutnya, wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidina fiha wa ghadiba Allahu 'alayhi wa la'anahu wa 'addalahu 'adaban 'azima. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka dia dimasukkan dalam api neraka kekal di dalamnya, kemurkaan Allah kepadanya, laknat Allah baginya, dan dipersiapkan baginya azab yang besar. Maka orang yang telah membunuh Umar, yang menusuk Umar pada saat Umar sholat, dia adalah Abu Lu'lu' Fairuz yang berkeyakinan majusi yang datang dari Persia. Kenapa? Karena Umar telah memperandakan kerajaan mereka. Dan inilah nanti akan kita sebutkan, inilah penyebab kebencian orang-orang Persia yang berada di Iran. Orang Persia sangat membenci orang Arab. Kenapa? Karena Umar bin Khattab telah memperandakan dinasti nenek moyang dahulu. Bagi orang Syiah, dia jadikan kuburan Abu Lu'lu' Fairuz sebagai tempat berkah. Malahan mereka berdoa, di dalam doanya mereka katakan, ya Allah, kumpulkanlah kami nanti di akhirat bersama Abu Lu'lu' Fairuz. Mereka malah mengatakan Abu Lu'lu' Fairuz itu adalah syuja'uddin. Apa itu syuja'uddin? Pemberani agama, yakni pahlawan agama. Kenapa dimakan dengan pahlawan? Karena dia sudah membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Masih banyak lagi perbedaan Bapak Ibu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya, kalau kita lihat kepada pokok-pokok tadi, maka Syiah itu bukan lagi dalam agama Islam. Kenapa? Karena Al-Quran yang kita yakini tidak sama dengan Al-Quran yang mereka yakini. Malah di antara mereka, nanti akan kita lihat, ada di antara mereka mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib itu adalah Tuhan kita nanti pada hari kiamat. Inilah yang diyakini oleh sebagian orang-orang Syiah. Walhasil Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala, jika ada orang yang tergoda, terpengaruh terhadap Syiah, ini sangat mengkhawatirkan terhadap agamanya. Maka oleh karena itu, kita harus mengingatkan diri kita masing-masing, keluarga kita, sanak famili kita, tetangga kita, dan siapa yang kita kenal, agar dia waspada terhadap Syiah dan penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan kepada kekufuran. Adapun permasalahan para sahabat, Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu sahabat? Sahabat, kata ulama di dalam ilmu hadis, man laqiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Sahabat itu adalah orang yang berjumpa dengan Rasulullah dalam kondisi beriman kepada beliau dan meninggal di atas keimanan tersebut. Apakah Abdullah bin Ubay bin Salul yang duduk dengan majlisnya Rasulullah, yang sholat di belakang Rasulullah, dia adalah sahabat Nabi? Nah, bagaimana Bapak Ibu? Dia berkumpul dengan Rasulullah, dia sholat di belakang Rasulullah. Apakah Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin munafikin internasional, ya, apakah dia termasuk sahabat atau tidak? Kenapa tidak? Karena dia tidak beriman walaupun dia berjumpa dengan Rasulullah. Syaratnya adalah mu'minan bih. Orang munafik menyembunyikan kekafiran, menampakkan keimanan atau keislaman. Maka orang-orang munafikin yang telah diketahui oleh Rasulullah, yang telah dibisikkan beliau kepada Hudzaifah, itu adalah orang-orang munafik yang di dalam Al-Quran, kalau kita lihat tentang orang munafik yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah nifaqu i'tiqadi, nifaq keyakinan. Innal munafiqina fid darkil asfali asfali minan nar. Orang munafikin dia berada di kerak-kerak api neraka. Ya. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang diberi rekomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui hati-hati mereka. Di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Fath, surat Fath ayat 18, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minin, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah meridai orang-orang mukmin. Orang mukmin yang mana? Idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah, ketika mereka telah membaiatmu di bawah pohon. Kapan itu? Pada perjanjian Hudaybiyah. Fa'alima ma fi qulubihim, dan Allah telah mengetahui apa yang ada dalam hati-hati mereka. Fa'anzala sakinata 'alaihim, dan Allah telah turunkan ketentraman kepada mereka. Wa atabahum fathan qariba, dan Allah membalas mereka dengan kemenangan yang dekat. Ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala telah menjamin surga bagi orang-orang muhajirin dan ansar dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa'adda lahum jannatin tajri min tahtiha tajri tahta al-anharu khalidina fiha wa khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Orang-orang yang terdahulu dan yang pertama dari orang-orang muhajirin dan ansar dan orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah telah ridha kepada mereka dan mereka pun sudah ridha kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa'adda lahum jannatin tajri tahta al-anharu khalidina fiha abada. Allah telah persiapkan bagi mereka sorga-sorga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa dzalikal fawzul 'adzim, dan itu adalah keberuntungan yang besar. Ini adalah rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala di mana Allah telah meridai mereka. Lalu apakah pantas orang Syiah tidak meridai orang yang telah diridai Allah? Ketika mereka tidak meridai apa yang telah diridai oleh Allah, berarti dia membangkang kepada Allah. Berarti dia meragukan ke rekomendasi dari Allah terhadap mereka. Bapak Ibu mulakala Allah Subhanahu wa taala. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis keluarga Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki sahabatku. La tasubbu ashabi, 3 kali beliau katakan, jangan kalian mencaci maki sahabatku. Law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Jika seandainya salah seorang di antaramu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, sudahkah kita menginfakkan sebesar gunung, sebesar kelereng dari emas untuk perjuangan Islam? Belum. Apalagi sebesar gunung Uhud. Nabi mengatakan kalau seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadim wala nasifahu, tidak akan sampai satu mud itu dua genggaman tangan ini, dan tidak juga separuh dari apa yang telah mereka lakukan. Mereka telah mengorbankan jiwa dan raga mereka karena mereka betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya. Maka oleh karena itu mencaci maki para sahabat kita tidak boleh. Maka merupakan keyakinan Ahli Sunnah wal Jamaah untuk menahan diri dan menahan lidahnya untuk ikut campur di dalam pembahasan yang terjadi perselisihan di antara mereka. Kita tidak boleh ikut campur menilai apa yang terjadi antara Muawiyah dengan Ali, karena masing-masing mereka itu adalah mujtahid. Idza ijtahada hakim, idza hakama hakim fajtahid fa asaba falahu ajran, wa idza ijtahada fa akhtaha falahu ajrun wahid. Jika hakim mengambil satu keputusan dan dia berijtihad, lalu dalam ijtihadnya dia benar, dia mendapatkan dua pahala. Pahala kebenaran dan pahala ijtihad. Apabila dia berijtihad taunya keliru dalam ijtihadnya, maka dia mendapatkan pahala satu. Yakni pahala usaha untuk mendapatkan kebenaran, tapi dia belum mendapatkan kebenaran. Terjadinya perbedaan antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma itu adalah dalam masalah ijtihad. Ali memandang ketika Utsman bin Affan terbunuh oleh sekelompok orang yang didalang oleh Abdullah bin Sabah. Akhirnya dia terbunuh pada saat dia membaca Al-Quran. Lalu bermusyawarahlah para sahabat yang masih tersisa dari ahlul halli wal aqd, dari orang-orang yang diberikan kabar gembira masuk surga oleh Allah subhanahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jatuhlah keputusan mereka untuk mengangkat Ali, dan Ali pun dibaiat. Adapun Muawiyah yang dia berada di Damaskus, yang mana dia adalah orang yang dipercayakan oleh Utsman untuk memimpin daerah Syam, dia berijtihad bahwa sebaiknya kita cari dulu dan kita selesaikan orang yang membunuh Utsman. Setelah itu baru kita mengangkat khilafah atau khalifah. Terjadinya perbedaan pandangan ini disebabkan mereka masing-masing adalah mujtahid. Maka kita tidak boleh mencela ini dan tidak boleh mencela itu. Malahan ulama mengatakan, orang yang berani mencela Muawiyah adalah pintu bagi para sahabat. Muawiyah adalah pintu bagi para sahabat. Siapa mencela Muawiyah, maka dia akan mencela para sahabat yang lain. Dan itu kenyataannya. Bahwa orang-orang Syiah dia mencela dan mengkafirkan Muawiyah, ya. Lalu mereka dengan berani mengkafirkan para sahabat yang lainnya. Kita lihat perkataan Abu Zur'ah, "Idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Jika kamu melihat seseorang yang meremehkan, yang mencela seorang dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'lam annahu zindiq. Ketahuilah dia adalah orang yang sudah zindiq, munafik. Kenapa? Wa dzalika anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam haqqun. Karena Rasulullah itu adalah benar adanya. Wal Qur'anu haqqun, dan Qur'an itu ada satu kebenaran. Wa ma jaa bihi haqqun, dan apa yang dibawa adalah benar. Wa inna ma adda dzalika kulluhu ilaina as-sahabatu. Orang yang membawa, menghantarkan kepada kita itu semua apa yang dibawa oleh Rasul dan Al-Quran sampai kepada kita dibawa oleh para sahabat. Wahaula, mereka itu, yakni orang-orang zindiq, yuriduna yujarrihu shuhudana liyubtilul kitab wa sunnah. Mereka pada dasarnya berkeinginan untuk mencela, mencaci, menjatuhkan saksi-saksi kita agar membatalkan Al-Quran dan Sunnah. Wal jarhu bihim aula wahum zanadiqah. Mencela mereka lebih utama, mereka adalah orang-orang zindiq. Maka orang Syiah, Bapak Ibu, belakang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini adalah salah satu ciri. Mereka adalah orang yang tidak senang dengan Abu Hurairah. Kalau pribadi Abu Hurairah yang sudah dijatuhkannya, apa akibatnya? Akibatnya orang tidak mau menerima setiap riwayat hadis yang datang dari Abu Hurairah. Ketika dikatakan qala Rasulullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah, dari Abu Hurairah, gini. Akhirnya riwayat hadis dari Abu Hurairah semuanya gugur. Berarti bukan Abu Hurairah yang menjadi objeknya yang sebenarnya. Adalah yang sebenarnya adalah membatalkan agama Al-Qur'an dan Sunnah. Karena Al-Qur'an dan Sunnah tidak sampai kepada kita kecuali melalui para sahabat. Kalau seandainya sahabat tidak ada yang hafal sedikit pun Al-Quran dan Sunnah, maka kita akan mirip seperti siapa? Orang-orang Nasrani. Yang sanad Injil mereka tidak sampai kepada Nabi Isa. Karena terputus. Sekian tahun lamanya setelah Nabi Isa diangkat, baru muncul untuk mengarang, mengumpulkan, dan seterusnya. Dan itu adalah buatan manusia. Jadi orang-orang yang ingin mencela para sahabat, pada intinya dia ingin menggugurkan agama kita. Malah sekarang orang-orang sebagian intelektual ingin mempertanyakan Al-Bukhari, Imam Bukhari. Imam Bukhari itu bisa dikritik. Imam Bukhari ini begini dan begitu. Bapak Ibu, kalau Imam Bukhari sudah digoyang, maka imam-imam yang lain hadis setelah beliau sangat mudah digoyang. Kalau begitu, orang akan dijauhkan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, nulakal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita lihat intinya, pertama kita tidak boleh mencela para sahabat. Karena itu ada termasuk dosa. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang. Melalui mereka lah kita mendapatkan ajaran yang telah kita peluk berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Terakhir Bapak Ibu, nubilakala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat, karena Ustaz sudah nyampai, kita akan lihat apa yang kita sebutkan tadi dari cuplikan mereka sendiri. Silakan. Ya. Ini kita tayangkan suaranya. Kita tayangkan pernyataan seorang dari Syiah yang mengatakan Ali adalah Tuhan mereka nanti pada hari kiamat. Nah, ini dia bilang. Dia bilang Ali bin Abi Thalib, Rabbana yaumal qiyamah. Tuhan kita nanti pada hari kiamat. Dia ulang lagi, Ali bin Abi Thalib, Rabbana yaumal qiyamah. Ya, Tuhan kita pada hari kiamat. Wa uakid, katanya, saya tekankan lagi bahwa Ali bin Abi Thalib Tuhan kita nanti pada hari kiamat. Apakah sama Tuhan kita dengan Tuhan mereka? Ya. Baik, ini dan ini adalah syahadat mereka. Asyhadu anna Aba Bakr wa Umar. Asyhadu anna Aba Bakr wa Umar wa Uthman wa Affan wa Aisyah wa Hafsah. Wa Aisyah wa Hafsah. Innaa. Ada. Na'qid majlis al-barakah fi hadha li talqini syahadat al-Islam. وحدانية الله تبارك وتعالى والنبوة والرسالة لسيد الأنبياء وخاتمهم محمد صلى الله عليه وآله والشهادة بإمامة وولاية الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام ثم الشهادة على أعدائهم عليهم اللعنة والعذاب لأنهم في النار ونشهد الله على أننا نبرأ إليه منهم. فقل يا أخي الكريم على بركة الله تعالى أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له لا شبيه له ولا نظير لا شبيه له ولا نظير جل جلاله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وأشهد أنه سيد الأنبياء وأشهد أنه سيد الأنبياء وخاتمهم وخاتمهم وخير الخلق أجمعين وخير الخلق أجمعين وأشهد أن أمير المؤمنين عليا وأشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله ولي الله صلوات الله وسلامه عليه وأشهد أن فاطمة الزهراء وأشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين وأبناءها المعصومين حجج الله حجج الله صلوات الله أشهد أن أبا بكر وعمر أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعثمان وعائشة وحفصة وعائشة وحفصة في النار في النار أبرأوا إلى الله أبرأوا إلى الله وإلى رسوله وإلى رسوله من أبي بكر من أبي بكر وعمر وعمر وعثمان وعثمان وعائشة وعائشة وحفصة وحفصة وسائر أعداء أهل بيت رسول الله وسائر أعداء أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله صلوا على محمد وآل محمد. طيب بابا ابن بلاك الله سبحانه وتعالى إنيا kesaksian yang kita bisa melihat langsung bahwa mereka ya betul-betul mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, Utsman, Hafsah dan Aisyah. Dan ini adalah acara yang mereka katakan sebagai pelaknatan terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha. وعائشة وحفصة وهند وأمها Nah, dia bilang di sini, ya Allah, laknatlah Abu Bakar, Utsman, Umar, Utsman, Hafsa dan Aisyah dan Muawiyah. Nah, ini di antara cuplikannya, Bapak Ibu, masih ada lagi yang di dalam. Walhasil mereka setiap tahun melakukan ini dan mereka merayakannya dan melaknat Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan kita melihat mereka selalu meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta sampai di antara mereka pemain dari atau atlet mereka, sebelum dia mengangkat besi pun dia minta tolong kepada Hussein agar dia bisa sukses untuk mengangkat mengangkat besi, ya. Dan banyak cuplikan yang lain, akan tapi ini adalah wujud nyata apa yang mereka lakukan, realita, ya, bahwa yang mereka meyakini ini sangat-sangat jauh berbeda dengan keyakinan yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Maka karena itu sangat-sangat berbahaya sekali jika keyakinan ini ada pada sebagian masyarakat kita, apalagi kalau seandainya ada pada sebagian anggota keluarga kita. Karena ini bukan unsur politik, Bapak Ibu. Bukan unsur masalah ahkam. Akan tetapi ini adalah masalah keyakinan yang berbahaya, yang bisa menyebabkan seorang kufur. Oleh karena itu, sebagian ulama beranggapan bahwa Syiah Rafidah bukan dari agama Islam. Lalu ada orang yang mengatakan, dan ini juga isu, apa katanya, tidak semua Syiah itu yang sesat. Tidak semua Syiah itu yang sesat. Biasanya orang di akademisi dia mengatakan seperti itu, ya. Tidak semua Syiah yang sesat. Ayo kita katakan, Pak, tolong sebutkan mana yang tidak sesat. Dia katakan yang tidak sesat itu Zaidiyah. Tolong tunjukkan di mana Zaidiyah itu ada. Zaidiyah itu berada di Yaman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka sekarang ini menuntut ilmu ke Qum. Ya? Hausiyah yang mereka membunuh ahli sunnah di Yaman, itulah orang-orang yang awalnya adalah Zaidiyah. Lalu mana yang lebih dekat lagi? Kalau seandainya mereka sudah digabung dengan satu payung, yakni Syiah, tentu enggak mau mereka datang kepada ahli sunnah belajar. Pasti dia akan ikut dengan kelompoknya, yakni Syiah. Ya, pipi tidak akan mungkin berkumpul dengan elang. Elang pasti dengan elang, pipi dengan pipi. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu, berkat Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian dari yang dia mengatakan ahli sunnah tapi pengen mengembosin, ya, melemahkan. Jangan kita membahas tentang itu. Mereka masih kawan kita, mereka masih saudara kita. Tidak semua Syiah itu adalah sesat. Sekarang kita tunjukkan mana yang tidak sesat. Di mana dia dan apa keyakinannya? Ada enggak keyakinan itu? Kalau seandainya kita ajak berdiskusi dengan mereka, mereka adalah orang-orang pembohong. Karena dalam keyakinan mereka, mereka boleh bertaqiyah. Taqiyah itu, Bapak Ibu, apa arti taqiyah? Menyembunyikan sebenarnya. Dalam bahasa Arab, peci ini adalah taqiyah namanya. Karena menampakkan tidak seperti yang sebenarnya. Orang kepalanya culah, pakainya peci, tidak nampak culahnya dong. Ya? Nah, begitu juga orang-orang Syiah, ketika dia berhadapan dengan ahli sunnah, akhirnya dia mengatakan kita sama, kita semuanya Islam. Tidak mau dia mengatakan ahli sunnah. Ya? Untuk apa gunanya? Untuk mengelabui. Tapi dengan diam-diam mereka masuk di dalam pemerintahan, apalagi pada saat sekarang ini hampir ya ada caleg-caleg di setiap partai itu, ada caleg-caleg dari mereka. Kalau seandainya mereka sudah masuk ke legislatif, mereka akan berbuat sekehendak mereka, karena mereka berani ya dalam keyakinan sesat mereka. Yang akan menjadi korban adalah kita semua. Maka oleh karena itu perlu kita mempelajari. Jika Bapak Ibu telah membaca buku ini, berikan, pinjamkan kepada orang yang belum membacanya, agar juga mereka mendapatkan informasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Ustadz kita, Ustadz Muhammad Afrizal, bisa menambahkan apa yang masih kurang dan memberikan informasi-informasi yang penting bagi kita. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.